minal muzdalifah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة الجمعة الإيمان ورحمة الله bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Akan tetapi semua kita harus menyadari bahwa kebersihan bulan Ramadan menjadi saksi atas amalan yang kita kerjakan di dalamnya. Ketika mengisi bulan Ramadan dengan amal ketaatan, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Syawal sepantasnya sekalian kita bersyukur memuji Allah. Sepantasnya sekalian kita ikhtiar mengharap pahala yang Allah janjikan, karena dengan Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan bagi siapa yang memperbagus amalannya. Akan tetapi sebaliknya, ketika bulan Ramadhan yang telah berlalu kita isi dengan amal kemaksiatan, maka hendaknya di bulan Syawal kita banyak beristighfar bertobat kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Tawwab. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafur. Maha menerima tobat dan lagi Maha memberikan ampunan kepada orang yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Belum genap 2 minggu kita memasuki bulan Syawal. Tapi ketika kita saksikan keadaan kaum muslimin, maka semua kita bersedih. Karena belum lama dia tinggalkan bulan Ramadan, betapa banyak catatan-catatan kemaksiatan yang dikerjakan. Maka kiranya satu perkara yang penting, semua kita mengetahui apa sebenarnya catatan kemaksiatan yang dilakukan di bulan Syawal, dengan harapan dengan mengetahui kemaksiatan tersebut tidak akan terulang di masa yang akan datang. Serta kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, di antara catatan yang pertama, keyakinan sebagian kaum muslimin ketika memasuki bulan Syawal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah selesai. Mereka punya anggapan bahwasanya berakhirnya bulan Ramadan berarti berakhir pula peribadatan kepada Allah. Yang tadinya awalnya ditutup bulan Syawal, Allah kembali disingkap. Yang tadinya semangat datang ke masjid, bulan Syawal sudah jauh dari rumah Allah. Yang tadinya lesan karena sebahasa dengan zikir kepada Allah, bulan Syawal lesan sudah bergelimang dengan dosa kemaksiatan. Saudara-saudari, maka setiap kita hendaknya sadar boleh berlalu, tapi amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berlalu. Karena seorang mukmin yang benar keimanannya, beribadah kepada Allah di setiap waktu dan keadaan, karena mereka mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ketika Allah memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai datang kepada mu al-yaqin. Diterangkan oleh para ulama tafsir, al-yaqin yang dimaksudkan di dalam ayat adalah al-maut. Artinya seorang diperintahkan beribadah kepada Allah dan ibadahnya itu baru boleh istirahat, baru boleh selesai ketika sudah datang tamu malaikat al-maut. Inilah seorang mukmin yang hakiki, yang benar-benar keimanannya, ibadahnya kepada Allah bukan hanya sekedar beriman. Sebagaimana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sebagai teman kita. Di luar Ramadan Allah Subhanahu wa taala juga menjadi pembantu. Di bulan Ramadan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan kita pun juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, terlebih ketika dia ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Ahadul amali ilallah Allahuha wa iqallah." Amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Karena seorang yang terus-menerus beribadah kepada Allah berarti dia istiqomah dan istiqamah. Dan orang-orang yang istiqomah itulah yang telah akan mendapatkan husnul khatimah, yang akan mendapatkan surga dengan segala keimanannya. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbana Allah tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu ala ta'awu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, setelah itu dia istiqamah. Yang mengakui Allah sebagai sembahan dia, kemudian dia istiqamah di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika datang kepada mereka azab, para malaikat pun turut memberikan kabar gembira dengan mengatakan, "Ala ta'awu kamu rasa takut karena kamu min ahli istiqamah, karena kamu beribadah kepada Allah di setiap waktu dan jarak, kamu tidak usah takut. Di alam barzah kamu akan mendapatkan kenikmatan. Di alam akhirat kamu akan bisa mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan." Demikian pula walau barzah Allah sendiri, karena kamu itu seorang yang al-istiqamah, yang beribadah kepada Allah di mana pun kamu berada, kamu tidak usah sedih. Istrimu yang kamu tinggalkan, Allah yang akan melihat. Hartamu yang kamu tinggalkan, Allah Subhanahu wa taala yang akan jaga. Diberikan kabar gembira, "Walaupun janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian." Saudara sesamani, maka kesalahan kalau orang menganggap berlalunya bulan Ramadan berarti berlalu sudah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, seorang mukmin yang benar keimanannya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun selama nafas masih bersama dengan dia. Kemudian catatan yang kedua, di antara catatan yang terjadi di bulan Syawal, kita pastikan secara khusus masyarakat Jawa, ketika mereka memasuki bulan Syawal, mereka adakan sesajian kepada orang yang telah mati. Memasuki bulan Ramadan, ada sesajian kepada orang yang mati. Setelah berlalunya puasa, mereka pun juga melakukan sajian kepada orang yang mati. Sudah dimaklumi perbuatan yang seperti ini merupakan syirkul akbar, kesyirikan yang besar. Betapa ruginya seorang yang sudah tepat, dia bersihkan jiwanya dari alat-alat berbuat, dia tidak jiwanya dengan alat kesehatan, tapi di dalam Syawal hati pertama dia hancurkan amalan yang dia bangun. Dia rusakkan tenunan-tenunan yang jauh dia tenun menjadi baik. Setelah dia tenun, setelah menjadi menjadi selembar kain yang bagus. Satu persatu dia ulek. Salah satunya dengan melakukan kesyirikan, memberikan sajian kepada orang yang telah mati. Itu catatannya juga. Kemudian catatannya ketiga, kita lihat di sebagian kaum muslimin di bulan Syawal mereka adakan acara khusus ziarah kubur. Saudara yang saya hormati, apakah ziarah kubur di bulan Syawal itu termasuk perkara yang sungkan? Kalau itu diagendakan rutin, kalau itu merupakan program tahunan rutin, setelah dia melaksanakan sholat hari raya, semua berkumpul di kuburan, rutin dijalankan setiap tahun, ketahuilah hal yang seperti itu menjadi sini tuntunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita memerintahkan, karena Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih, la taj'al qabri idan. Kata Nabi, jangan jadikan kuburanku sebagai ini. Apa artinya menjadikan kuburan sebagai ini? Dikunjungi pada waktu dan musim tertentu. Direncanakan dan diprogramkan pada musim tertentu seseorang berziarah. Ziarah yang seperti ini kepada kuburan Nabi dilarang. Maka tentu kepada kuburan selain Rasulullah SAW, larangan yang lebih banyak. Maka catatan yang ketiga, ketika seorang memiliki agenda khusus di bulan Syawal, dia harus ziarah kubur. Ketahuilah yang seperti itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi, ketika dalam ziarahnya itu ada minta barakah kepada penghuni kubur dengan mengatakan, wahai mbah saya yang sudah meninggal, berikan kepada saya keberkahan supaya usaha saya lancar, untuk saya itu bertumpuk kesalahannya. Demikian pula ketika dalam ziarahnya itu dia bawa bunga-bunga, misalnya bunga mawar atau yang semisalnya, hal yang seperti itu ada unsur tasabuh kepada orang yang berbudaya. Kalau yang dia bawa ke kuburan itu bukan bunga mawar, tapi misalnya bunga yang dia ikat kemudian ditaruh di utara, ketahui hal yang seperti itu pun ada unsur menyerupai orang-orang kafir. Karena kebiasaan orang kafir ketika mereka berziarah kepada sanak kerabat yang mereka cintai, mereka membawa bunga sebagai simbol kasih sayangnya kepada orang yang telah mati. Ada tasabuh kepada orang-orang kafir. Demikian pula ketika dia berziarah itu, di dalam kuburan dia membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran di dalam kubur, itu bukan pada tempatnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, jangan jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Apa artinya rumah yang dijadikan sebagai kuburan? Ketika rumah tidak pernah dibacakan pada Al-Quran. Dan itu dipahami oleh para ulama, seorang yang membaca yang rumah tidak dibacakan Quran sebagai kuburan, maka membaca Al-Quran di dalam kuburan itu satu perkara yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Lalu bagaimana sikap kita kalau misalnya kita berziarah kepada kubur? Ya kita doakan. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ampuni dia, kemudian rahmati dia. Ya Allah lapangkan kuburan dia, berikan rahmat kepada dia. Hal yang seperti ini yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ini katakan yang ketiga, kalau di bulan Syawal khusus diagendakan untuk ziarah kubur, maka ketahuilah hal yang seperti itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Saudara kesan Nabi mengajarkan kepada kita, ziarah kubur itu tidak ditentukan waktunya. Artinya kapan seorang kubur ingat kepada kuburan? Misalnya dia sudah sibuk dengan urusan dunia, nasihnya tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Kemudian dia ziarah kubur dengan harapan hatinya yang mulai mengeras menjadi lembut. Cintanya kepada dunia yang sudah demikian menguasai, itu bisa dia kendalikan. Ziarah yang seperti itu disyariatkan. Tapi akhirnya rutin, pada waktu tertentu, musim tertentu, sekali lagi itu merupakan perkara yang tidak teladan dari kunjungan Nabi kita Muhammad SAW. Ini catatan yang ketiga. Saudara informasi, kemudian catatan yang keempat, di antara perkara yang setiap kita diingatkan, salah satunya di bulan Syawal, betapa banyak seorang yang ghibatul mal, menyia-nyiakan harta. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau mengatakan, innallaha kariha lakum halal. Qila wa qala wa ghibatul mal wa kasratu su'al. Kata Nabi, sesungguhnya Allah benci kepada kalian tiga perkara. Apa tiga perkara yang Allah Subhanahu Subhanahu wa taala tidak suka. Karena hikmah Allah berikan kepada kita dua telinga satu lisan supaya orang itu banyak mendengar sedikit berbicara. Supaya orang itu tidak semua yang dia dengar harus dia sampaikan. Karena kalau setiap yang dia dengar disampaikan, terkadang dia bisa terjatuh dalam perbuatan dosa. Allah benci kila wafal. Kemudian yang kedua, Allah benci kita pernah menyia-nyiakan harta. Saudara kita nanti, Allah memberikan kepada kita harta. Ada tujuan yang sangat mulia. Apa tujuan Allah turunkan kepada kita harta? Liyami maswalinna. Tujuannya untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Siapapun diri kita tidak akan bisa lepas untuk tidak butuh kepada harta. Karena kita butuh kepada makan, tentunya makan itu berasal dari harta kita. Kita butuh kepada pakaian, butuh kepada rumah. Kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama tidak akan bisa dicapai ketika seseorang tidak memiliki harta. Allah turunkan kepada kita harta untuk kemaslahatan kita dunia, kemaslahatan agama. Kalau amanah yang demikian ini disia-siakan, apa misalnya bentuk menyia-nyiakan harta di bulan Syawal? Al-infaqu min umuri dharah aw li ghairi nafi'. Seseorang menginfakannya dalam perkara yang memberikan mudharat atau perkara yang tidak bermanfaat. Kita masih saksikan betapa banyak seorang yang menghamburkan uang hanya sekedar untuk diberikan perform, diberikan kemenangan. Padahal kalau dikatakan maslahatnya apa maslahatnya itu? Yang ada cuma pemborosan harta. Tidakkah kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lewat Rasul Rasulnya sudah mengingatkan la tazulu qadam abdi yaumil qiyamah. Hatta yaqal al-arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya empat perkara. Salah satu yang Allah akan dimintakan tanggung dari kita di hari kiamat adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Harta yang kita punya dari mana kita dapat? Misalnya kita memiliki HP, memiliki mobil mewah, memiliki istana yang megah, Allah tanya, dari mana kamu itu dapat? Kalau seseorang mendapatkannya dari barang yang haram, dia harus bertanggung jawab. Kemudian kalau misalnya, ya Allah, saya dapatkan itu dari usaha yang haram, Allah masih tanyakan, wa fi ma anfaqahu. Kalau sudah harta itu kamu pegang, kamu pakai. Saya hadirkan untuk beli merkuan di bulan Syawal. Wa'iyadillah. Allah Subhanahu wa taala tidak suka seseorang yang menyia-nyiakan harta. Saudara yang hormati, ini karena hanya tempat di bulan Syawal anda dan seorang waspadai. Karena sekali lagi, bahwasanya bulan Syawal itu hendaknya merupakan bulan peningkatan. Setelah sebulan bulan jumlah, hendaknya ada peningkatan bukan pada bulan Syawal malah orang berjatuh pada kemaksiatan-kemaksiatan. Aku lupa lihada. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما ترى المسلمين رحيمًا ورحمكم الله. فصفت كلمة kemaksiatan yang dilakukan pada bulan Syawal diterangkan oleh para ulama, salah satunya adalah berjabat tangan kepada wanita yang bukan mahram. Junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam hadis sahih, beliau mengatakan ini la'anun. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini la usah menisa. Beliau mengatakan, saya sekali-kali tidak pernah menyentuh wanita yang tidak halal. Saya sekali-kali tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang demikian. Bahkan beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, li ayyin adu fi ra'si ahadikum bi mihyatin min hadid khairul lahu min ayyaman ra'i mar'atan la tahillah. Kata Nabi, sekiranya salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dari dalam dari besi, lebih baik bagi dia dibandingkan dengan menyentuh tangan wanita yang tidak halal bagi dia. Saudara yang dihormati, perhatikan betapa banyaknya kaum muslimin yang mereka asalnya tidak halal sebetulnya, tapi di bulan Syawal banyak dari mereka menyentuh tangan-tangan yang haram untuk disentuh. Saudara yang dihormati, hendaknya setiap kita banyak beristighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang berjabat tangan menyentuh wanita yang bukan mahram itu hanya diperbolehkan kepada wanita yang mahram saja. Siapa mahram kita? Diterangkan oleh para ulama ketika mereka menafsirkan surat An-Nisa ayat yang ke-22 ke-23, mahram seseorang itu ada 3 sebab. Ada mahram karena nafsu, ada mahram karena sebab tujuan, ada mahram disebabkan karena perkawinan. Mahram karena nasab, misalnya ibu kandung. Seorang misalnya bertemu dengan ibu kandung berjabat tangan, itu tidak dilarang. Karena ibu dia itu merupakan mahram dia. Mahram padanya nenek ke atas, itu mahram dia. Kemudian yang kedua, anak perempuan. Seorang yang memiliki anak perempuan, maka itu mahram dia. Boleh bagi dia berjabat tangan, boleh dia buncingkan. Mahram padanya susu ke bawah dari anak perempuan, ya, susu ke bawah perempuan, itu juga mahram kita. Kemudian yang ketiganya, saudara perempuan, sekandung, sebapak atau seibu, itu juga mahram. Saudara perempuan boleh seseorang berjabat tangan padanya. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya, bibi. Bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu, itu merupakan mahram. Boleh bagi dia berjabat tangan. Kemudian yang kelimanya, keponakan perempuan. Anak perempuan dari saudara kita yang laki-laki maupun perempuan, itu merupakan mahram kita. Boleh seorang berjabat tangan dengan tangannya. Ini mahram disebabkan karena nafas. Ada pun yang kedua, mahram disebabkan karena tujuan. Ketika seorang anak disusui oleh istri kita, yang istri kita itu dalam mahram memberikan susu, maka nanti bisa memberikan, menjadikan dia mahram anak kita selama sudah terpenuhi syarat. Kemudian mahram disebabkan karena perkawinan ibu mertua. Ibu mertua itu mahram yang abadi. Walaupun istri telah kita cerai, maka ibu mertua mahram yang abadi. Kemudian anak perempuan sendiri. Misalnya kita menikahi seorang janda memiliki anak perempuan, setelah istri wanita tersebut kita gauli, maka anak tiri itu menjadi mahram kita. Tapi kalau belum digauli misalnya, dilihat kalau lebih cantik anaknya, kemudian sang ibu dicerai, dinikahi anaknya, maka itu boleh. Tapi kalau sudah ba'da dzuhur, setelah sang ibu digauli, maka anak tirinya itu menjadi mahramnya. Kemudian setelah menantu perempuan ke bawah, maka itu juga mahram. Saudara yang hormati, ada perkara yang harus kita tahu, yang itu merupakan saudara dekat, tapi bukan mahram. Siapa itu? Pertama, anak perempuan paman atau bibi, sepupu. Ya, sepupu kita itu bukan mahram. Maka kalau dikatakan itu saudara dekat, iya. Tapi ketahuilah bukan mahram, berarti seorang tidak boleh berjabat tangan dengan sepupu perempuannya. Kemudian pula, karena sepupu mahram itu istri saudara, kakak kita punya istri, maka istrinya kakak itu bukan mahram kita. Sayangnya di tengah-tengah masyarakat kita berapa banyak, karena kebodohan sang kakak, karena kebodohan sang adik, sang kakak nyuruh sama adiknya itu tolong mbakku itu diantar ke mahram, padahal kakak ipar itu bukan mahram. Saudara kita ulangi, ketika hal yang seperti ini seseorang tidak memberikan perhatian, betapa banyak terjadi musibah di masyarakat. Istrinya kakak ternyata juga istrinya sang adik, disebabkan karena dia tidak paham kakak ipar, adik ipar itu bukan mahram dia. Saudara dekat, iya, tapi bukan mahram. Kemudian pertama pula yang memang bukan mahram itu adalah istri paman. Misalnya kita punya paman, istrinya sang paman, ya. Kalau paman yang paman kita yang asli, kemudian punya istri, maka istri itu bukan mahram kita. Saudara dekat, iya, tapi bukan mahram. Saudara kita lagi ini, beberapa yang kelima di bulan Syawal, banyak sekali orang yang berjabat tangan kepada wanita yang bukan mahram. Padahal Rasul sudah berikan ancaman. Salah seorang di antara kalian kepalanya ditusuk dari dalam dan besi, lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Walaupun ketika seorang mengamalkan syariat yang demikian, terkadang ada cibiran-cibiran, terkadang ada lontaran-lontaran yang tidak hendak didengar di telinga, dengan mengatakan khususi diajak jabat tangan saya tidak mau. Ketahuilah, memang seorang yang mau melaksanakan amal ketaatan ada di situ. Dituntut seorang sabar, dituntut seorang kokoh di atas ketaatan, walaupun banyak lesan yang mencibir, walaupun banyak lesan yang mencari. Kemudian sahabat tanya keenamnya, di antara perkara yang tidak bisa lepas dari bulan Syawal, seseorang menganggap Ramadannya, hari rayanya belum afdol ketika mereka belum melakukan halal di halal. Saudara kita mati, bagaimana sebenarnya halal di halal itu? Sebagian orang menghukumi bid'ah, tapi sebagian mengatakan itu hanya sekedar budaya. Kalau kita hukumi sekedar budaya, maka kaidah dalam ilmu usul al-aslu fil adati kitibah, hukum asal budaya itu boleh illa ma dalam dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang mengalihkan kebolehannya itu kepada perkara yang tidak boleh. Maka kalau misalnya kita hukumi halal biar itu ada saja, maka berarti di situ kita lihat adakah dalam acara halal biar itu pelanggaran dalam syariat. Ada beberapa catatan pelanggaran dalam kaitan halal biar. Kalau berjabat tangan dengan yang bukan mahram sudah kita singgung di poin yang kelima. Kemudian ada di antara catatan dalam acara halal bihalal, seseorang meyakini kalau sudah halal bihalal itu dosanya bersih. Dia katakan saya sudah kosong-kosong sama karyawan. Itu kenapa? Sudah halal bihalal. Hal yang seperti ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena dosa seseorang itu terbagi menjadi dua. Ada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada dosa kepada sesamanya. Kalau para yang minta maaf kepada sesamanya, belum berarti salahnya kepada sesama gugur. Karena seorang yang melakukan kesalahan kepada sesama itu ada syarat taubat. Apa itu? Tabur maksiat. Yang keduanya dia menyesal. Yang ketiganya berjanji tidak akan mengulangi. Yang keempatnya ikhlas. Kenapa kamu sekarang tidak taubat? Kemarin saya kepada masuk penjara, bukan. Tidak nyopetnya karena ikhlaskan Allah. Kemudian syarat yang seterusnya, itu tobat belum tertutup. Kemudian yang keenamnya, syarat tobat kesalahan kepada orang itu minta maaf. Kalau misalnya orang hanya sekedar minta maaf, datang ke ibunya, ibu, setahun saya berbuat salah minta maaf. Hari kedua bulan Syawal, dia sudah kata-kata kotor kepada ibunya. Itu tidak ada faedah. Belum terpenuhi syarat tobat. Tapi sekiranya syarat tobat kepada manusia sudah terpenuhi, bukan berarti dosanya hapus. Ingat, kita masih punya dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dituntut padanya bertobat. Ini catatan dari halal bihalal. Kalau punya keyakinan dosanya hapus dengan seperti yang telah halal bihalal, itu salah. Kemudian catatan yang kedua, di bulan Syawal itu yang disyariatkan dituntutkan oleh para sahabat itu bukan minal aini wal faini, bukan mohon maaf lahir batin, tapi yang dituntutkan oleh para sahabat taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Adapun minta maaf itu tidak dituntutkan dimundurkan satu tahun. Walaupun barangkali orang bisa menjawab, tapi kan masih penting daripada sama sekali dengan minta maaf. Iya. Tapi ketahuilah, nasihat para ulama mengatakan kepada kita, semisal Imam Al-Asqalani mengatakan, iya kawal lebih fa'inna kayaw muka walaysa bilodika. Imam Al-Asqalani mengatakan, hati-hati kamu dari tafsir. Tafsir itu mengundurkan. Tafsir itu membuat nanti-nanti. Misalnya punya salah satu orang, nanti saja kalau bulan Syawal saya akan datang bawa pembuat sama gula, setelah itu saya minta. Siapa yang bisa menjamin usianya bisa sampai bulan Syawal di tahun yang akan datang? Kita tidak bisa menjamin. Betapa banyak seorang yang harinya diisi dengan padaria, malaikat maut sudah diambang pintu untuk menjemput dia, dia tidak sadar. Karena yang namanya kematian itu datang tidak SMS. Nanti malam kamu mati, sudah. Kesadaran yang demikian hendaknya kita harus tahu. Sekali lagi, kalau seorang misalnya memiliki keyakinan dalam halal bihalal itu dengan mengundurkan minta maaf, itu kesalahan. Itulah mengajarkan kepada kita, ketika kita berbuat salah kepada orang, segera kita minta maaf, jangan diundur. Karena kita tidak bisa menjamin itu hari nafas masih bersama dengan kita. Kemudian dalam acara halal bihalal juga ada catatan, misalnya terkadang ada musik. terkadang ada istilah laki perempuan campur baur, terkadang juga ada unsur pemborosan harta dan yang lain. Saudara besok nanti ini 6 kata yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang tidak akan terulang. Kalau misalnya di bulan ini kita telah melakukan keanaknya, Allah Subhanahu wa taala tawab, Allah Subhanahu wa taala ghafur, Allah Maha menerima pertobatan, Allah Maha menerima ampunan. Maka hendaknya setiap kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita kekokohan salat tetap beribadah kepada Allah dan kita pun minta kepada Allah semoga semua amal ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wah. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma hdina ila tasawwuf wa sallimna sadaqa sahwi. Allahumma ya muqallib al qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrif al qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sa'ir a'malina fi shahri ramadan. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sa'ir a'malina fi shahri ramadan. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa sa'ir a'malina fi shahri ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hakimus salam.